ingkang kula aturaken senes konsumsinipun panjenengan, kula sharing kalih dulur-dulur kula sing padha awame. Mila lepat khilaf kula nyuwun agungipun pangapunten. Sahabat-sahabat Banser, matur suwun partisipasi kerjasama dan keamanannya. Kanca-kanca panitia, mantun ngeten kula langsung nyuwun pamit. Al-Fatihah.